sallallahu alaihi wasallam yaqtub wa lam yakul qa'iman. Wa qala haddathana Rifa'ah ibn al-Haytham al-Wasiti qala haddathana Khalid yani al-Tahhan an Husayn an Salim wa Abi Sufyan an Jabir Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-Jum'ah wa qalimat Suwayqatun قال وخرج الناس إليها ولم يبق إلا اثنى عشر رجلا أنا فيهم قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وقال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا حشيم قال أخبرنا حسين عن أبي سفيان وسالم عبد الجعد الجبر عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فافتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهم انفضوا إليها وتركوا قائما. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد المرة عن أبي عبيدة عن كعب بن قدرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab 176 bab fi qawlihi taala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Bab dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Jum'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Jika seandainya mereka melihat perdagangan atau permainan. Infaddu ilaiha. Mereka bergegas kepadanya. Wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Ya, ini berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ada beberapa hadis. Hadis yang pertama 1994. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah. Bahwasanya anna Nabi SAW kana yakhtubu qa'iman yawmal jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri pada hari Jumat. Faja'at 'irun minasyam. Maka datanglah kafilah 'ir, yaitu unta yang membawa perdagangan. Yang membawa muatan. Minasyam datang dari negeri Syam. Famfatalan nasu ilaiha. Lalu manusia yakni berpaling, berputar dan pergi mendatangi kafilah tersebut yang membawa dagangan. Hatta lam yabqa illa 12 rajula. sehingga tidaklah tersisa bersama Nabi kecuali 12 orang. Fa unzilat hadhihi al-ayatu allati fil jumu'ah. Lantas turunlah ayat, diturunkanlah ayat ini yang ada dalam surat Al-Jumu'ah. Wa idza ra'u tijaratan aw lah wa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jadi ini ada sebab asbabun nuzulnya. Dalam riwayat yang berikutnya 1995 yang dengan sanadnya mengatakan wa Rasulullah SAW yakhtub, Nabi sedang menyampaikan khutbah. Wa lam yaqul qa'iman, tidak dijelaskan, tidak sampaikan berdiri. Riwayat berikutnya 1996 masih dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, qal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah, kami bersama Nabi pada hari Jumat. Wa qadimat suwayqah, datanglah suwayqah. Suwayqah itu tasghir dari suq, yakni sighat pengecilan dari suq. Suq adalah pasar. Suwayqah pasar kecil. Ya. Maksud di sini adalah air, yakni unta. Jadi beberapa unta membawa dagangan. Wa hiya ibil allati tahmilu at-ta'am aw at-tijarah. Ini adalah unta yang membawa makanan atau membawa perdagangan atau barang-barang dagangan. La tusama'iran illa hakadha. Unta itu tidak disebut dengan ir kecuali bermuatan barang. Baru dia makan dengan ir. Wasumiyat suqan, dinamakan dia suq. Ya, pasar itu kenapa dimakan dengan pasar? Kenapa dimakan dalam bahasa Arabnya suq? Li'anna al-bada'i'a tusaku ilaiha. Karena barang-barang dagang itu dibawa ke tempat itu. Ya. Wa qila, ada lagi yang mengatakan liqiyamin nasi fiha ala suqihim, karena manusia berdiri di atas betis-betis mereka sendiri masing-masing. Baik. Qal fa kharaja an-nasu ilaiha. Jabir bin Abdullah mengatakan, lalu manusia keluar dari masjid pergi ke sana. Falam yabqa illa itna ashara rujulan ana fihim. Tidaklah tersisa dari orang banyak tadi, tidaklah tersisa kecuali 12 orang. Dan aku di antara orang yang 12 itu. Qal, dia mengatakan fa anzalallah, lalu Allah turunkan wa idza ra'u tijaratan aw lahwa infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Hadis 1997 masih juga dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah, qal bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaumal jum'ah, ketika Nabi berdiri pada hari Jumat. Idh qadimat irun ilal Madinah. Tahu-tahunya datang unta yang membawa dagangan ke Madinah. Fabtadaraha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta lam yabqa ma'illa 12 rujulan. Lalu sahabat-sahabat Rasul bergegas ya ke sana, hatta la yabqa ma'ahu illa 12 rajulan, sehingga tidak tersisa lagi kecuali 12 orang. Fihim, di tengah-tengah mereka atau di antara mereka Abu Bakar wa Umar Ya, ada Abu Bakar, ada Umar. Siapa lagi? Ada Jabir bin Abdullah. Ya, dalam riwayat yang tadi. Qala wa nazal hadhihi al-ayah, lalu turun ayat ini, wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Dari hadis ini, Imam Nawawi dia mengatakan bahwa faedah-faedah yang bisa diambil, annal khutbata taqumu min qiyam, takunu min qiyam. Khutbah itu berdiri. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa khutbah itu harus berdiri. Wajib berdiri. Abu Hanifah mengatakan boleh duduk. Ya. Wa fihi dalilun li Malik wa ghairihi mimman qala tan'aqidul jum'atu tun'aqadul jum'atu bitna 'ashara rajulan. Dalam hadis di atas terdapat dalil bagi Imam Malik dan yang lainnya dari orang yang mengatakan salat Jumat itu sah dengan 12 orang. Ya. Malam Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan malam boleh kurang dari itu. Pokoknya jamaah. Jamaah terdiri dari imam dan makmum. Wa aja ashabu Syafi'i. Lalu ditanggapi oleh yang bermadhab Syafi'i. Ulama Syafi'i menanggapi ungkapan ini. Karena mazhab Syafi'i memandang sholat Jumat tidaklah sah kecuali harus ada 40 orang jamaah. Ya. Maka dijawab oleh pengikut Syafi'i dan selainnya dari orang-orang yang mensyaratkan Jumat itu 40 orang. Biannahu mahmulun ala annahum raja'u aw raja'a minhum tamamu 40 fa atamma bihum al-jum'ah. Mungkin boleh jadi mereka mengatakan boleh saja bahwa mereka yang pergi tadi balik lagi dia. Ya. Balik kembali ke masjid dan atau kembali kepada ke masjid sehingga sejumlah 40 orang yang hadir. Fatamma bihumul jum'ah, lalu sempurna Jumat dengan jumlah mereka yang 40. Nah, itu hanya semacam prediksi, mungkin saja balik. Tapi dalam hadis ini enggak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan bahwasanya mereka balik. Yang ada dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah jumlah mereka yang tersisa adalah 12. Berdasarkan hadis ini pendapat yang kuat ya bahwasanya salat Jumat itu sah walaupun tidak sampai 40 orang. Muwaqqa fi sahih Bukhari bainama nahnu nusalli ma'an nabi id aqbalat 'irun al-hadis. Ketika kami salat bersama nabi taunya datang 'ir, yakni unta yang membawa barang. Wal muradu bis shalah intidhar wa fi hal khutbah. Maksud kami sedang salat, maksudnya itu adalah menunggu sholat dengan mendengar khutbah. kama waqa'a fi riwayat Muslim hadhihi, sebagaimana diwujudkan dalam hadis Imam Muslim ini. Kemudian hadis yang terakhir dari sanadnya, dengan sanadnya kepada Ka'ab bin Ujrah, qal dakhala al-masjid wa Abdurrahman ibn Ummil Hakam yakhthubu qa'idan. Ka'ab bin Ujrah masuk ke dalam masjid, sementara Abdurrahman ibn Ummil Hakam sedang khutbah tapi duduk, dalam keadaan duduk. Faqal, lalu dia mengatakan, unzuru ila hadzal khabith yakhthubu qa'idan. Lihatlah kepada orang yang jelek ini, dia khutbah dalam keadaan duduk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ka'ab bin Ujra mengambil dalil bahwa khutbah itu berdiri dalam hadis ini, dalam ayat ini, bahwasanya mereka meninggalkan Nabi sedang berdiri. Ini menunjukkan bahwa khutbah itu berdiri. Dalam athar ini, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, hadzal kalam yatadammanu inkarul munkar. Ya, perkataan ini mengandung sebuah informasi tentang mengingkari munkar. Ketika kelihatan munkar, lalu ingkarinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Dan wal inkaru ala wulatil umur idza khalafu sunnah. Mengingkari pemimpin, ya, wilayah waktu itu yang menguasai tempat tersebut apabila mereka menyelisih sunnah. Kemudian wajhul istidlal bil ayah anna Allah Ta'ala akhbar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu qa'ima. Sisi pendalilan dari ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Sementara Allah mengatakan wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagimu suri teladan yang baik. Ya, tambah lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 158, wattaba'u, yaitu mengikuti mereka. Wa ma atakum rasul fakhuduh, apa yang datang dan yang dibawa oleh rasul kepadamu maka ambillah. Dan juga firman Allah Subhanahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, shallu kama raaitumu yusalli. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis yang terakhir ini atau athar yang terakhir ini menunjukkan bahwa khutbah itu harus berdiri. Ada yang khutbah duduk itu sebuah kemungkaran, karena dalilnya dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwasanya Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan, ya, dalam keadaan berdiri. Dan juga sikap seorang tabi'in yang mengingkari Ka'ab bin Ujrah, seorang sahabat mengingkari bagaimana sebuah kemungkaran yang nampak spontan mereka mengingkarinya. Wallahu ta'ala alam, wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.